Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله jemaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah kembali berjumpa di subuh hari berbahagia ini melanjutkan pelajaran rutin kita dalam pembahasan kitab Mukhtasar Hadil Arwah, ringkasan dari kitab Hadil Arwah, Tamasya ke Surga Allah Rabbul Alamin, sebuah kitab yang sangat bagus yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Ali Rahmatullah. Dan insyaAllah ta'ala di hari ini kita akan masuk ke pembahasan yang baru yang berjudul fi thimariha wa ti'dadi anwa'iha wa sifatiha wa raihaniha, tentang buah-buahan di surga, ya, ciri-cirinya, aromanya, dan jenisnya yang beragam. Subhanallah. Jadi di surga itu ada juga buah-buahan. Ada. Mau apa saja dari buah-buahan ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau, qala Allahu azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Ya, bisa dilihat nanti Al-Baqarah ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilussolihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Berikan kabar gembira wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kabar gembira tersebut diberikan alladzina amanu wa amilus solihat, kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amalan kebaikan. Antara keimanan dan amalan kebaikan itu tidak akan pernah terlepas dan terpisah satu dengan yang lainnya. Ketika seseorang menyatakan keimanannya kepada Allah, maka konsekuensinya dia harus menjalankan ketaatan kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya dia harus menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Rabbul Alamin. Karena sekedar pengakuan saya beriman kepada Allah, sekedar pernyataan saya beriman dan yakin kepada Allah tanpa disertai dengan bentuk amalan dan praktek, maka ini adalah sebuah tanakut, sebuah perkara yang bersifat tolak belakang, tidak sesuai. Ya. Kok bisa katakan cinta Allah? Kok bisa katakan beriman kepada Allah tapi tidak mau melakukan amalan-amalan kebaikan? Itu salah satu konsekuensi dari keimanan seorang hamba kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, harus dan harus dia wujudkan bentuk keimanan tersebut dalam amalan ketaatan. Ini syaratnya untuk meraih kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dua syarat ini mutlak harus terpenuhi. Iman dan amalan kebaikan. Apa kabar gembira tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Untuk mereka-mereka yang melakukan amalan kebaikan, untuk mereka-mereka yang beriman tersebut, bagi mereka surga Allah Rabbul Alamin yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Subhanallah. Kabar gembira sekaligus kemenangan yang hakiki ini nih, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang sebenar-benarnya kebahagiaan, tak kalah seorang hamba bisa selamat dari neraka Allah dan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari neraka, masuk ke dalam surga, itulah kemenangan, itulah kebahagiaan, itulah keselamatan yang sebenar-benarnya. Kemudian kata Allah Rabbul Alamin, kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa, dan setiap mereka dianugerahkan, setiap kali mereka diberikan rezeki berupa buah-buahan, ya, pembahasan kita tentang buah-buahan surga sekarang ini, setiap kali penghuni surga tersebut diberikan rezeki berupa buah-buahan, qalu, mereka mengatakan, hadzalladzi ruziqona min qabl, inilah yang pernah diberikan kepada kami sebelumnya. Oh, berarti buah-buahan surga sama dengan buah-buahan di dunia. Ini nih, penduduk surga katakan, qalu hadzalladzi ruziqona min qabl, ini nih yang dahulunya pernah diberikan juga kepada kami, ya kan? Nah, ya, ini kalau pakai akal, makanya di dalam menafsirkan ayat-ayat Allah Rabbul Alamin itu jangan pernah pakai akal-akalnya kita, jangan. Tapi kembalikan kepada penafsiran para ulama, dalam hal ini terlebih khusus para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang mereka itu hidup, ya, ketika ayat tersebut diturunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, kalau kita pahami secara konteks ayatnya, qalu hadzalladzi ruziqona min qabl, mereka mengatakan, penduduk surga mengatakan setelah mereka diberikan dan dianugerahkan buah-buahan, mereka mengatakan, ini nih yang pernah dilimpahkan dan diberikan kepada kami sebelumnya. Kan seolah-olah pernah mereka dapatkan, ya kan, sudah pernah mereka rasakan, ya. Itu kalau dipahami dengan konteks ayat tersebut. Tapi para ulama ketika menjelaskan dan menjabarkan ayat ini, mereka beragam dalam penafsirannya. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan, dan ini diperkuat oleh Al-Imam Ibnu Jarir dalam kitab tafsir beliau. Beliau mengatakan, ucapan penduduk surga, qalu hadzal ladzi ruziqona min qabl, Inilah rezeki yang pernah kami diberikan sebelumnya. Kata para ulama, maksudnya adalah buah-buahan yang memang pernah mereka lihat sama ketika diberikan di dunia. Sekali lagi, bentuknya boleh saja sama, ya, ataukah warnanya boleh saja sama, namanya boleh saja sama, ya, tapi tidak demikian dengan rasanya, bahkan tidak demikian dengan bentuknya. Nama ya boleh-boleh saja sama, ya, delima, anggur, dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi kita yakini apa yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, a'dattu li'ibadiyas salihin malah ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Itu aja pegang tuh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis qudsinya. Aku telah mempersiapkan, kata Allah, sesuatu untuk hamba-hambaku yang bertakwa, yang soleh, sesuatu yang tidak pernah mereka lihat, tidak pernah mereka dengarkan, dan tidak pernah terbesit di dalam pikiran mereka. Sekali lagi, nama boleh sama, ya, akan tetapi tidak berarti harus serupa. Ya, makanya beda sekali itu buah-buahan dunia dengan buah-buahan surga, bahkan gak akan bisa untuk disamakan. Kata Al-Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah, buah-buahan di surga itu semuanya baik, ya, semuanya baik dan tidak ada cacatnya. Ya, coba kalau jemaah sekalian beli buah-buahan, ya, terkadang sudah selektifnya kita bagaimanapun pasti ada aja yang cacat. Ya, kemudian juga terkadang ada yang segar, ada yang tidak segar lagi. Ya, berbeda dengan buah-buahan di surga, tidak ada yang loyo, layu, membusuk, tidak ada. Ya, dekat semuanya, didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam surat Al-Haqqah ayat 23 disebutkan apa? Qutufuha daniyah. Buah-buahan surga itu dekat. Enggak perlu lagi manjat, ya. Enggak perlu lagi ambil kayu untuk menjatuhkan buahnya dari pohonnya, enggak. Qutufuha daniyah. Buah-buahan surga itu dekat. Subhanallah. Pokoknya dimudahkan semuanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi keletihan, kelelahan dalam surga itu, jemaah sekalian. Kadang waktunya untuk bersenang-senang, waktunya untuk bernikmat-nikmat dengan beragam kenikmatan yang belum pernah kita rasakan di dunia ini. Maka sabarkan dirinya kita. Sebentar saja kita di dunia ini. Sebentar saja. Ya. Besok, lusa, sepekan, sebulan, setahun kemudian ajal menjemput, ya sudah selesai. Yang penting sekarang ini bagaimana kita berupaya untuk selalu istiqomah di atas agama Allah. Sekarang yang menjadi tugas kita adalah bagaimana untuk selalu kita memohon dan meminta kepada Allah agar diteguhkan di dalam ketaatan kepadanya. Bahaya, ya, apa yang kita berada sekarang di atasnya itu belum menjamin kita akan terus menerus berada di atasnya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala butuh untuk selalu kita minta, butuh. Jangan tertipu dengan keadaan kita sekarang ini, jangan, ya, jangan. Qalu hadzal ladzi rizqana min qabl. Subhanallah. Penduduk surga tersebut, ya, setelah diberikan dan dianugerahkan buah-buahan di dalam surga, mereka mengatakan inilah yang dahulunya pernah diberikan kepada kami. Sekali lagi, pendapat sebagian ulama mengatakan yaitu karena ya seperti yang mereka pernah lihat di dunia, mirip ya, mirip, tapi sekali lagi rasanya itu tidak akan pernah sama. Pendapat yang kedua dari kalangan para ulama, mereka mengatakan bahwa yang diinginkan dengan di situ adalah buah-buahan surga juga yang sebelumnya mereka diberikan. Artinya apa? Ternyata buah-buahan di surga tersebut mirip-mirip semuanya. Ya. Dan itu disebutkan oleh Al-Imam Mujahid alaihi rahmatullah dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini. Mirip, ya, sama. Makanya kelanjutan ayat ini apa? Wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberikan buah-buahan yang serupa. Serupa. Itulah dalil yang dijadikan oleh ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini, bahwa yang mereka inginkan dari ucapan penduduk surga itu, inilah buah-buahan yang sebelumnya kami diberikan. Maksudnya apa? Yang tadi juga mereka diberikan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Mirip semua itu. Ya. Hampir-hampir sama semuanya buah-buahan di surga tersebut. Ya, subhanallah. Terlepas dari apa yang diperselisihkan oleh para ulama ketika menafsirkan ayat ini, sekali lagi kita katakan bahwasanya buah-buahan di surga itu tidak akan pernah sama dengan buah-buahan di dunia. Itu aja intinya. Ya, enggak akan pernah sama. Enggak akan pernah sama. Ya. Gak ada buah busuk di sana, gak ada buah yang loyo, layu, gak ada, gak ada lagi. Semuanya segar, ya, subhanallah, ya. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan tambahan lagi dari kenikmatan penduduk surga, ya. Dan mereka penduduk surga di dalam surga nantinya memiliki istri-istri yang suci, bukan satu istri. Ya. Kalau di dunia masih satu istri, maka di surga nanti enggak ada lagi yang beristri satu. Ya. Ya, makanya jangan jangan berkecil hati. Ya. Ya, walahum fiha azwajum mutahharah. Di dalam surga itu penghuni surga akan mendapatkan istri-istri yang suci, subhanallah. Ya. Wa fi sahih Muslimin an Jabir, dan dalam sahih Muslim ya nomor sebutkan di sini 903 at Jabir dari sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, uridat alayyal jannatu hatta law tanawaltu minha kitfan akhadtuhu. Aku diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jika aku bisa untuk menjangkaunya, untuk mengambil kembangnya, buah-buahannya, maka sungguh aku akan mengambilnya. Cuman gak bisa, ya. Cuman diperlihatkan saja junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih lengkapnya lagi akan disebutkan di hadis yang berada di bawahnya ini. Kata beliau, wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala, dari Jabir radhiyallahu taala anhu beliau berkata, bainama nahnu fi salati dhuhri idh taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fataqaddamna, ketika kami salat zuhur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam maju. Ini lagi salat nih. Beliau maju ke depan, maka para sahabat pun ikut maju ke depan, ya, ikut melangkah pula. Thumma tanawala syai'an liya'khudahu thumma ta'akhara. Nabi ketika sholat zuhur tersebut maju ke depan seakan-akan seperti orang yang ingin mengambil sesuatu. Kemudian beliau mundur kembali. Ya, para sahabat pun ikut mundur. Subhanallah. Falamma qada as-salata qala lahu Ubay bin Ka'ab. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan salat zuhur tersebut, maka salah seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala an berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sana'ta al-yawma fi salatika syai'a ma kunta tasna'uhu." Wahai Rasulullah, di hari ini ya, engkau mengerjakan sesuatu dalam salatmu yang tidak pernah engkau lakukan sebelumnya. Kok ketika salat engkau maju wahai Rasulullah dan seakan-akan engkau ingin mengambil sesuatu. Ini juga ada pelajaran fikih jemaah sekalian ya, kita selipkan dalam hadis ini bahwa kalau sholat itu jangan ya tutup matanya, jangan. Ketika sholat itu mata dibuka, jangan ditutup. Itu menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau sholat mata kita ditutup, tentunya para sahabat gak pernah dan tidak akan bisa melihat pergerakan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar gak? Ya. Ya. Ustaz, saya itu kalau sholat pejamkan mata itu lebih khusyuk. Itu khusyuk yang diperdayai dengan iblis dan bala tentaranya. Ya, dibuka tuh matanya kita. Kemudian salah satu untuk menghadirkan khusyuk, ya lahirkan dan satukan antara hati kita dengan apa yang kita ucapkan dari zikir-zikir sholat tersebut. Jangan komat kamit mulutnya kita, tapi hati dan pikirannya melayang kemana-mana. Yang mana bisa khusyuk sholatnya. Ya. Kemudian mengatakan saya lebih khusyuk ketika menutup mata. Jangan. Siapa sih yang lebih bagus? Kita atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholatnya? Kita dengan para sahabat. Gak pernah dinukilkan mereka itu tutup matanya ketika sholat. Dibuka mata tersebut. Ya, ada keadaan yang memang disebutkan oleh para ulama. Ya, semisal di masjid tersebut, misalkan karpetnya, karpet masjid tersebut mengganggu betul-betul kita. Ya, mungkin karpetnya ada aksesoris di karpetnya tersebut yang bisa memecahkan konsentrasi kita. Ya, maka di saat itu diperbolehkan menurut fatwa sebagian para ulama kalau memang bisa membuyarkan khusyuknya dia. Ya, wong Nabi aja pakai baju yang ada goresan-goresan warna yang ininya mengganggu konsentrasi beliau. Subhanallah. Ya. Itu pelajaran fikih. Dibuka jamaah sekalian, dibuka matanya kita. Ya, barakallahu fikum. Ya, subhanallah. Katanya kembali ke hadis ini, ya Rasulullah, sana'ta al-yawma fi salatik syai'an ma kunta tasna'uhu. Di hari ini wahai Rasulullah, engkau telah melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan dalam sholat kamu, enggak pernah. Kok kami melihat engkau maju, kemudian seakan-akan ingin meraih dan mengambil sesuatu, kemudian engkau mundur lagi. Qala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu uridat 'alayya al-jannatu wa ma fiha min az-zahrati wa nadrati." Tadi ketika aku sholat, aku diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang berada di dalamnya berupa kembang-kembangnya dan berupa pemandangan yang begitu indahnya. Subhanallah. Subhanallah. Ya, diperlihatkan buah-buahannya, kembang di dalam surga. Fatanawaltu minha kitafan min 'inabin li'atikum bihi. Nah, ini nih sebabnya kenapa tadi seakan-akan Nabi itu ketika maju ingin mengambil sesuatu, katanya fatanawaltu minha. Aku itu ingin sekali ketika melihat surga tersebut, ketika surga diperlihatkan tersebut, aku ingin sekali mengambilnya. mengambil anggur yang berada di dalamnya untuk aku perlihatkan dan bawa untuk kalian. Subhanallah. Subhanallah. Fahila baini wa bainahu. Tapi aku terhalang. Ya enggak mungkin. Itu cuma diperlihatkan saja kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku terhalang antara diriku dan anggur tersebut, buah-buahan tersebut. Ya, karena masih di dunia. Walau ataitukum bihi la'akala minhu man bainas sama'i wal ard la yanqusunahu. Ya. Sekiranya aku tadi bisa mengambil anggur tersebut dan aku bawa untuk kalian, aku berikan kepada kalian, kemudian kalian makan, maka sungguh ya, anggur tersebut, buah-buahan tersebut yang aku ambil tersebut, ya udah cukup untuk dimakan oleh penghuni di dunia dan di langit, dan tidak akan pernah habis kekurangan. Subhanallah. Ya, subhanallah. Terhadap hadis-hadis yang seperti ini wajib untuk kita imani. Ya, hadis yang diriwayatkan ya dengan panjang kisahnya tersebut oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Musnadnya. Subhanallah. Ini jemaah sekalian. Ya. Tentang buah-buahan di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka terus semoga perkara-perkara yang seperti ini akan memberikan motivasi kepada kita. Ya, untuk semakin bersemangat melakukan amalan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk menghadapnya. Semoga dengan ayat-ayat yang kita dengarkan, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan ini semakin menggugah dan memompa semangatnya kita untuk terus bersabar dengan apa-apa yang kita alami di dunia ini. Sebentar saja. Ya. Dunia itu memang negeri ujian dan cobaan. Adapun akhirat adalah negeri untuk memetik hasil yang kita tanam selama di dunia. Akhirat adalah tempat untuk kita merasakan apa-apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang bisa merasakan kenikmatan surganya, yang bisa merasakan dan melihat langsung nantinya apa yang selama ini kita dengarkan dari buah-buahan di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu.